Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sederalun, berita pagi edisi hari ini, Kamis 25 Februari 2016, hadir kembali bersama saya Putra Nasution dan Ardian Syah. Memori banding Abdullah CS ditolak, hukuman mati tetap berjalan. Mualem kunjungi rumah korban kecelakaan. Ex-Gavatar asal Aceh menolak pulang dari Boyolali. Dengarkan juga berita lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Lok Semawi, Radio Leuser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawi. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, usaha Abdullah bin Zakaria bersama tiga rekannya untuk mendapatkan keringanan hukuman melalui upaya banding kandas sudah. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh menolak memori banding yang diajukan para terdakwa sabu-sabu 78,1 kg itu. Dari Banda Aceh, Yarmen Dinamika melaporkan. Sebaliknya, Majelis Hakim menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang sebelumnya mengganjar keempat terdakwa dengan pidana mati. Putusan Majelis Hakim yang menolak permohonan banding Abdullah Zakaria CS itu dibacakan hari Senin siang dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, didampingi dua hakim anggota dan dibantu seorang panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh. Selain itu, dalam putusannya, Majelis Hakim menetapkan bahwa keempat terdakwa tetap ditahan dan dibebankan kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan di tingkat banding, masing-masing Rp5.000. Sudarlun, Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, kemarin menyambangi rumah duka korban meninggal dunia akibat kecelakaan antara mobil yang ditumpanginya dengan becak motor yang dikendarai Rahmat dan adik kandungnya Saiful Fahri yang terjadi minggu lalu. Rumah korban yang dikunjungi Mualim, sapaan akrab Muzakir Manaf, berada di Gampung Lampaku, Kecamatan Cotgli, Aceh Besar. Dari Banda Aceh, Suburdani melaporkan. Selain Mualim, dalam kunjungan kemarin turut hadir Kepala Biro Isra Ilyas Nyaktui, Kepala Biro Humas Setda Aceh Frans Delian, dan beberapa lainnya. Tiba di rumah, rombongan disambut oleh ibu korban Nur Ismi dan seluruh keluarga. Dipimpin Ustaz Sulaiman MT, Mualim bersama rombongan juga menggelar samadiah untuk almarhum. Seusai samadiah, Mualim juga memberi santunan kepada keluarga korban yang diterima langsung oleh ibu korban. Setelah berbincang dengan pihak keluarga, Mualim beserta rombongan langsung menuju ke rumah sakit guna membesuk Saiful Bahri, adik almarhum yang selamat saat kecelakaan tersebut. Wakil Direktur RSUZA Dr. Azharuddin mengatakan, Saiful Bahri baru saja selesai dioperasi pada Selasa malam. Dan pasien saat ini stabil, serta tinggal menunggu penyembuhan yang biasanya selama 1 atau 2 minggu. Sudarlun, sebanyak 19 orang ex-anggota Gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar yang berada di Boyolali, Jawa Tengah menolak pulang ke Aceh. Hal ini disampaikan langsung Kepala Kesbang Polinmas Aceh, Nasir Zalba, hari ini. Dari Jakarta, Arif Ramdan melaporkan. Ia mengatakan, selain di Boyolali, ex-Gavatar dari Aceh juga tersebar di beberapa daerah, seperti di Sulawesi dan daerah lain Sumatera. Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah daerah Jawa Tengah sempat menyurati Gubernur Aceh agar segera menjemput pengungsi ex-Gavatar di asrama Donohudan, Boyolali. Langkah penjemputan menurut Nasir Zalba sudah dilakukan sesuai surat dari Jawa Tengah. Lebih lanjut, Nasir Zalba mengatakan, keinginan warga Gavatar asal Aceh merupakan hak mereka. Sudarlun, aparat kepolisian di Nagan Raya hingga Rabu siang mengamankan satu unit alat berat jenis ekskavator di kompleks perkantoran Sukamakmu. Tindakan itu dilakukan setelah sebelumnya alat berat ini disita sekelompok warga dari sebuah koperasi di kawasan tersebut. Dari Sukamakmu, Dedi Iskandar melaporkan. Tidak hanya itu, kelompok masyarakat yang menamakan diri dari sebuah organisasi mantan kombatan tersebut hingga kemarin dilaporkan masih menyandra sedikitnya 54 ekor sapi dari total 100 ekor. Sapi tersebut merupakan bantuan dari pemerintah Aceh pada tahun 2014 lalu. Kapolres Nagan Raya AKBP Agus Andrianto mengatakan, kasus ini mencuat setelah sekelompok warga dari sebuah organisasi melakukan perampasan terhadap aset milik sebuah koperasi. AKP Muhayat juga menjelaskan, dalam kasus ini polisi juga sudah memeriksa sejumlah saksi yang diduga kuat terlibat dalam kasus tersebut. Namun, sejauh ini polisi belum menetapkan status tersangka terhadap pelaku. Polisi masih mengumpulkan sejumlah keterangan terkait kasus ini. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, 6 pemuda yang sebelumnya kedapatan minum minuman keras di Hotel Hermes Palace Banda Aceh divonis 240 kali cambuk oleh Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh hari ini. Mereka dinyatakan terbukti melanggar pasal 15 ayat 1 Kanun nomor 6 2014 tentang hukum jinayat, di mana masing-masing mendapat 40 kali cambukan. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Putusan itu merupakan putusan tertinggi yang dijatuhkan Mahkamah Syariah Banda Aceh pasca disahkannya Kanun Hukuman Jinayat Sabtu 27 September 2014. Para terhukum adalah Muhammad Edwin Ramadana bin Heru Wiyadi, Zulhairi bin Uyun, Kasnur Habibi bin Kasmudin, M. Habibullah Aslam bin Adi Aslam, Reza Purnama bin Sa'dan, dan Arif Hidayat bin Selamat Munte. Hakim Ketua Rohmadi juga menetapkan masa tahanan yang selama ini dijalani para terdakwa selama proses persidangan ditetapkan sebagai hukuman tambahan. Sebagaimana diketahui saat itu, para terdakwa bersama 4 teman wanitanya ditangkap setelah merayakan ulang tahun salah satu temannya. Namun berkas keempat perempuan tersebut belum dilimpahkan ke Mahkamah Syariah Banda Aceh. Menanggapi putusan tersebut, para terpidana menyatakan menerima, sementara JPU menyatakan pikir-pikir selama 7 hari. Sudarlun, salah satu sinetron terpopuler di Inggris, EastEnders, akan membangun studio baru yang dilaporkan mencakup masjid untuk lebih menggambarkan kehidupan masyarakat di kawasan London Timur. Di London Timur memang banyak bermukim komunitas Muslim, terutama yang berasal dari kawasan Asia Selatan. BBC Indonesia melansir. Laporan media di Inggris menyebutkan, masjid ini membuka kemungkinan masuknya karakter-karakter Muslim ke kawasan Albert Square, lokasi utama sinetron yang disiarkan BBC sejak 1985. Sejak beberapa tahun belakangan, sudah ada karakter Muslim di sinetron ini, di antaranya Shabnam Masood. Juru bicara BBC menolak memberikan penjelasan lebih jauh soal masjid yang masuk EastEnders. Ia sempat menyebutkan bahwa hal ini juga untuk membuka kemungkinan pengembangan alur-alur cerita yang baru. Sudarlun, produsen coklat Mars menarik jajanan coklat Mars dan Snickers di 55 negara setelah kepingan plastik ditemukan di dalam salah satu produk yang dihasilkan oleh pabriknya di Belanda. Sebelumnya, Mars hanya mengumumkan penarikan kedua jajanan coklat tersebut di Jerman. BBC Indonesia melansir. Produk lainnya yang juga terkena dampaknya adalah Milky Way Minis, Miniatures, dan beberapa kotak coklat Celebration. Perusahaan Amerika Serikat itu tidak mengatakan berapa banyak produk yang terkena. Ellen Bijelf, salah seorang juru bicara Mars Belanda kepada kantor berita AFP menambahkan bahwa produk yang ditarik adalah yang dibuat di pabrik di Mars di Vejel, Belanda yang juga diekspor ke luar negeri. Produk-produk tersebut memiliki masa kadaluarsa antara 19 Juni 2016 hingga 8 Januari 2017.